Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga selalu ditambahkan ilmunya, ditambahkan semangat belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, insya Allah kita masih meneruskan bab pekan kemarin. Ya. Kita membahas tentang perlakuan baik perlakuan baik terhadap budak. Dari beberapa hadis yang kita baca dari pekan yang lalu, betapa mulianya Islam ya dalam memperlakukan seorang budak. Dan perlu diketahui, ini saya sampaikan lagi, saya ulang lagi, bahwa budak atau perbudakan ini bukan dari produk Islam. Ya, walaupun di kitab-kitab fikih, ya, di kitab adab, sebagaimana yang kita bahas pada pagi hari ini, kitab al-adab al-mufrad, ya, adab sehari-hari kita dalam mengarungi sebuah kehidupan. Walaupun dibahas di sini, bukan berarti ini adalah perbudakan adalah produk dari Islam. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya dengan bimbingan ya, wahyu ilahiyah, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini ingin melenyapkan sebuah tradisi yang bertahun-tahun bahkan ribuan tahun dan mentradisi yang mendarah daging ya di seluruh dunia ya, yaitu perbudakan. Dan perbudakan ini ya tidak hanya masalah sosial saja ya, tapi sudah menyangkut masalah ekonomi dan sebagainya. Kalau sesuatu yang sudah menyangkut masalah ekonomi, sosial dan ekonomi, tentunya bukan masalah yang sangat kecil. Ini masalah besar. Bahkan sesuatu ini mungkin tidak bisa dihilangkan, ya, susah sekali hilangkan. Budak ini sudah, perbudakan sudah mendarah daging, sesuatu yang ribuan tahun jadi kebiasaan. Ya. Di mana ada suatu daerah, itu pasti ada perbudakan. Ya. Dijual belikan dan sebagainya, diperlakukan semaunya. Itulah namanya perbudakan. Dan Islam hadir ini adalah membawa solusi. Ya. Kalau kita bicara solusi, tentunya kita harus bicara dengan cerdas, tidak gegabah. Ya. Harus sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Maka Islam, ya, sangat tepat sekali memberikan solusi ya untuk menghapus perbudakan sedikit demi sedikit, yaitu dengan apa? Dengan tidak dengan aturan-aturan tertulis ya, aturan-aturan baku atau tidak, tapi dengan contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda-sabda beliau dalam menasihati para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit termotivasi membebaskan budak. Ya, karena ini sekali lagi masalah ekonomi, tentunya dalam menghapus perbudakan juga memerlukan ya sebuah biaya. Ya. Dan biaya itu Allah dan Rasul-Nya patenkan sebagai amal soleh. Barang siapa membebaskan budak ya, maka pahalanya adalah berupa surga dan sebagainya, sebagaimana hadis yang banyak sekali kita bicarakan kemarin. Sahabat Ismail radhiyallahu anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab budak ya, cara Islam memperlakukan budak. Di sini juga sedikit menyinggung ya, di pertemuan kedua ini tentang pembantu ya, yaitu adab Islam dalam memperlakukan pembantu. Ini sangat sangat penting untuk kita bahas, terutama yang mengenai pembantu. Perbudakan sudah tidak ada lagi, ya. Tetapi tentunya tidak sedikit dari kita yang punya pembantu, ya. Dan ini ada adab-adabnya. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pembantu dan menyuruh para sahabat untuk bagaimana cara memperlakukan pembantu. Seorang pembantu, ya, namanya juga manusia, tentunya juga pernah melakukan kesalahan. Kalau pembantunya baik, okelah, mungkin kita puji, kita senang. Tapi bagaimana kalau pembantu melakukan kesalahan? Ya, bagaimana agar kita tidak suuzon terus kepada pembantu? Apa yang kita lakukan? Namanya pembantu, kadang secara pendidikan ya, secara pergaulan sebelumnya ya, mungkin tidak sama dengan tuannya, tetapi bagaimana cara memperlakukan ya pembantu sehingga antara pembantu dan yang dibantu ini hubungannya baik, tidak ada suudzon ya, sehingga pembantu ini benar-benar ya merasa membantu, dan yang dibantu pun benar-benar merasa terbantu. Baik, kita bacakan hadisnya. Haddatsana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Haddatsana Ahmad ibnu Muhammadin, haddatsana Dawud ibnu Abdurrahman. Qala sami'tu Ismail an 'Asim ibni Laqit ibni Sabirah an abihi qala intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa ar-ra'i fil murahi sakhlatan faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna inna lana ghunaman mi'atan la nuridu an tazida fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin zabahna makanaha syatan fakana fima qala la tadrib zu'inataka kadurbika amataka wa idastang syakta fabalig illa antakuna sa'iman. Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Dawud bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ismail dari Asim bin Laqit bin Sabirah. Dari ayahnya ia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada penggembala yang menggiring seekor kambing muda ke kandang Nabi, ke kandang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, jangan engkau hitung, ya. Nabi bersabda, jangan engkau hitung. Beliau tidak bersabda, jangan engkau mengira bahwa kita mempunyai kambing 100 ekor. Kami tidak menginginkan bertambah bertambah. Jika datang penggembala itu dengan seekor anak kambing, maka kita potong seekor kambing sebagai gantinya. Ya. Di antara yang beliau sabdakan di dalamnya, jangan engkau memukul istrimu ya, seperti engkau memukul budak perempuanmu. Dan jika engkau berintin syak, maka lebihkanlah kecuali jika engkau sedang berpuasa. Ini nasihat Nabi ya. nasihat Nabi kepada sahabatnya. Dari lafal tersebut, dari nasihat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menginginkan kepada kita agar tidak memperbesar ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Ya. Mungkin kita mempunyai penggembala atau karyawan itu. Tidak terlalu mempermasalahkan ya, kecuali dalam hal akidah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menganalogikan, jangan engkau memukul istrimu ya, seperti engkau memukul budak perempuanmu. Sebagaimana kita bahas kemarin, memukul budak saja itu ada aturannya. Bahkan beberapa sahabat radhiyallahu anhum pada saat memukul budak maka menyesal dan memerdekakannya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau sampai budak terpukul maka kafaratnya adalah membebaskannya, walaupun itu tidak wajib tapi dianjurkan. Ya. Apalagi memukul istri, ya, tentunya istri bukan perempuan sembarangan. Ya. Harus tentunya harus lebih sopan lagi ya, lebih berhati-hati lagi. Bahkan agar tidak menimbulkan keraguan ya. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi, yang namanya pembantu itu kadang juga melakukan kesalahan, tidak lepas dari sebuah kesalahan, dan bahkan tidak sekali dua kali. Beda dengan teman kita yang jarang ketemu kita ya. Atau tetangga kita. Tapi kalau pembantu itu adalah yang 24 jam di rumah kita, tinggal dengan kita, dan tidak sembarang tinggal, tapi mengerjakan ya kerjaan rumah tangga kita ya. Tetangga kita dari budaya yang berbeda, cara yang berbeda, yang asal-usul berbeda dengan kita, secara pendidikan pun berbeda, maka tentunya pembantu ini tidak lepas dari kesalahan. Sekali lagi, dan bahkan kesalahannya mungkin tidak sekali dua kali ya. Kadang berulang itu. Kadang sudah dikasih tahu ini salah yang itu lagi dan sebagainya. Sehingga kita harus bersikap ya. Tentunya bagaimana sikap kita? Di antaranya adalah kita memberi tanda atau menandakan sesuatu apa yang dikerjakan kepada pembantu kita ya, agar kita tidak suuzon. Jangan-jangan dicuri, jangan-jangan kurang, agar tidak ada prasangka begitu. Segala sesuatu perlu kita hitung ya. Sesuatu dan perintahnya harus jelas. Tugasnya harus jelas ya. Perintah, dan kalau dia membawa sesuatu barang, barang kita hitung ya. Pokoknya jangan sampai kita pergerakan, jangan sampai ada praduga-praduga. Ini sangat penting sekali. Bahkan dalam hal ini, ya, sebagaimana dari Abi Aliyah, qala kunna nu'maru an nakhtima 'alal khatimi wa nakilu wa na'udduha karahiyata ayata'awwadu khuluqa su'in au yazunnu ahaduna zunna su'in. Dari Abu Aliyah, ia berkata, kami diperintahkan untuk memberi tanda terhadap budak dan menimbang serta menghitungnya, karena kami tidak ingin mereka terbiasa dengan perilaku buruk atau salah seorang dari kami berprasangka buruk. Siapa yang merintah? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memerintah. Ya, diperintahkan untuk memberi tanda satu budak atau beri tanda barang yang dibawanya atau menghitungnya, ya, agar namanya budak kan kadang ya beda lah ya, secara pergaulan, budaya, dan pendidikan. Agar tidak selalu berprasangka buruk atau mencegah dari perilaku yang buruk, sehingga kita nyaman dan budaknya pun juga nyaman karena tidak disuudoni terus. Ya, itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam memperlakukan budak, apalagi memperlakukan pembantu atau karyawan kita. Ya. Tentunya kita lebih hati-hati. Ya. Sehingga apa? Kita dalam menyuruh atau memberi tugas itu enak. Ya. Tidak ada prasangka, tidak ada curiga, ya. Tidak ada was-was, jelas. Dan yang mengerjakannya pun juga merasa enak, merasa tidak dicurigai dan lain sebagainya, ya. Karena dia nggak melakukan sesuatu seandainya, tidak mencuri. Tapi dia yakin kalau orang yang memerintahkan kita percaya dengan kita. Ya. Tidak berprasangka buruk terhadap kita. Sebagaimana dari Salman, ya. An Salman qala inni la'uddul 'uraqa 'ala khadimi mukhafata dhanni. Dari Salman ia berkata, aku menghitung ya, tulang-tulang daging yang dapat dimakan kepada pembantuku karena khawatir pada prasangkaan. Bahkan makanan pun bisa, bukan karena pelit, tidak. Soal kita memberi banyak atau sedikit itu urusan lain, tetapi kita benar-benar menghitung ya, menandai atau ya pokoknya jangan sampai ada prasangka walaupun sedikit di dalam hati kita. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sahabatnya Abu Mas'ud yang pernah memukul pelayannya. Ya. Sebagaimana dalam suatu hadis, An Abi Mas'udin qala kuntu adribu gulaman li fasami'tu min khalfi sautan. I'lam Aba Mas'ud Allahu aqdaru 'alaika minka 'alaihi. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah wa huwa hurrun li wajhillahi. Faqala amma law lam taf'al lamassatka an-nar aw lalafahatka an-nar. Dari Abu Mas'ud ia berkata, aku pernah memukul pelayanku, lalu aku mendengar suara di belakangku. Ya, setelah memukul pelayan, maka ia mendengar suara di belakangnya. Ketahuilah, kata suara tersebut, wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih kuasa melakukannya terhadapmu daripada engkau terhadapnya. Lalu aku menoleh, ya. Abu Mas'ud kaget menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku katakan, ya Rasulullah, bahwa hurun liwajhillah. Wahai Rasulullah, budak itu merdeka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti yang dipukul tadi adalah seorang budak. Pembantunya adalah seorang budak. Karena ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia merdekakan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama law lam taf'al lamassatkan nar aw lalafahat kan an-nar." Kalau sekiranya itu tidak engkau lakukan, niscaya engkau akan disentuh api neraka atau engkau akan disengat api neraka. Insyaallah ya. memukul budak, ancamannya adalah api neraka. Memukul budak karena kita emosi, ya. Mungkin melakukan kesalahan kecil. Kalau kita mukulnya, kesalahan kecil mungkin berulang-ulang, ya. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, 3 kali 4 kali itu berulang-ulang, lalu marah dan mukulnya. Itu pun kata Rasulullah SAW, ancamannya adalah api neraka. Sehingga Abu Mas'ud ini langsung, ya. Jadi para sahabat ini sangat menghormati Rasulullah SAW. Dan para sahabat ini tahu, ya, bagaimana kalau Rasulullah SAW ini nggak suka atau suka, dan langsung segera memberi respon sebelum Rasulullah SAW meneruskan sabdanya bahwa ancaman budak, ya, ancaman yang memukul budak ini adalah neraka, ya. Abu Mas'ud sudah memerdekakan budak. Ya. Ini adalah ciri para sahabat, ya. Selalu ingin berlaku baik agar Allah dan Rasulnya ridho. Ya. Dari sinilah, ya, termasuk yang dipegang para ulama dalam menanggapi sebuah bagaimana sikap pada saat memukul budak. Memang tidak wajib untuk dimerdekakan, ya, tapi lebih afdolnya untuk dimerdekakan pada saat kita memukul budak. Ya. Ini adalah di antaranya jurus yang sangat jitu, ya, motivasi yang sangat jitu untuk menghapus perbudakan. Perbudakan. Dan bahkan, ya, tidak hanya dengan fisik, dengan perkataan pun, ya, Rasulullah SAW, ya, menyuruh kita untuk menjaganya. Kalau kita yang sebagaimana telah kita bahas di sebelum-sebelumnya, bagaimana kita menjaga lisan dengan tetangga kita, menjaga lisan dengan keluarga kita, ya kan? Ini menjaga lisan kita kalau dulu dengan budak, ya. Kalau sekarang mungkin identik dengan pembantu kita atau karyawan kita. Pada saat pembantu atau karyawan kita melakukan sebuah kesalahan, mulut pun harus dijaga. Kalau marah tidak terelakkan, tetapi mulut pun juga harus dijaga. Ucapan kita harus dijaga. Sebagaimana dalam satu hadis, ya, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu qabbahallahu wajhah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Ya. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Dan beliau juga, Abu Hurairah, berkata, qala la taqulanna qabahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna allaha khalaqa adam alaihi salam ala suratihi. Ya, dari Abu Hurairah ia berkata, janganlah sekali-kali kalian mengucapkan semoga Allah menjadikan wajahmu buruk dan wajah yang orang yang mirip dengan wajahmu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan postur Adam sendiri. Kita nggak boleh menghina semoga wajahmu buruk, ya, atau semoga wajahmu, ya, jelek kayak si ini si itu, tidak boleh. Ya. Karena apa? Kata Abu Hurairah itu sama dengan menghina Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu bentuknya kayak apa sih? Ya kayak kita, Nabi Adam itu. Mukanya ya kayak kita. Orang tidak ada yang sama persis, nggak ada. Bahkan orang kembar pun tidak ada. Tetapi bentuk secara global sama dengan kita. Kakinya dua, ya tangannya, jari-jarinya sama dengan kita. Kalau kita menghina fisik, ya selain menghina ciptaan Allah, kita juga menghina nenek moyang kita, mbah kita, Nabi Adam. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ya dari hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW melarang menghina atau mendoakan tentang wajah. Kenapa wajah? Karena wajah ini mewakili semuanya, ya, mewakili semuanya. Bahkan orang kadang mandang itu wajahnya dulu. Wajah adalah sesuatu yang sensitif. Ya. Maka kalau kita menghina muka seseorang, itu sama dengan menghina Nabiullah Adam alaihissalam. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh. Jaga lisan kita. Walaupun kadang guyon ya, kadang kita bercanda, jangan sampai menyakiti. Lagi tentang fisik, jangan jangan menyinggung. Ini wajah ini adalah mewakili mungkin fisik-fisik yang lainnya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang memukul wajah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang memukul wajah. Ya, karena wajah ini memukul boleh sewajarnya, tapi wajah nggak boleh walaupun pelan nggak boleh. Sebagaimana dalam satu hadis An Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza duraba ahadukum khatimahu falyajtanibi alwajha, ya falyajtanibi alwajha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian memukul pelayannya. Sekali lagi, boleh memukul pelayan, ya. Tapi bukan emosi, tapi sebagai pelajaran, ya. Tidak memukul sekenceng-kencengnya. Hendaklah dia menghindari wajah. Ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam memukul itu bukan karena kita emosi. Dalam keadaan sadar, memberi pelajaran, tidak menyakiti. Beda dengan emosi. Kalau emosi dinasihati nggak bisa, mungkin dipukulin wajahnya kena penjut, mungkin wah digebukin begitu. Tapi tidak. Ya. Kalau kita telaah, ya, jangan memukul wajah, berarti kita memukulnya hanya memberi pelajaran saja. Tidak boleh emosi. Atau bisa dengan hukuman yang lainnya. Ya. Larangan memukul wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang halus. Ya. Kulitnya berbeda dengan tangan dan kaki kita. Ya. Dengan badan kita yang lainnya. Ya. Dan di wajah, ya, itu terhimpun berbagai keindahan. Dan merupakan bagian tubuh yang paling berharga. Bagian tubuh yang paling sensitif dengan pukulan, ya. Sehingga dipukul sedikit saja, kalau kita kejedut saja, itu beda wajah kita, ya. Dan inilah Islam betapa sangat menghormati, ya. Bahkan tidak hanya wajah manusia, wajah hewan pun, ya, Islam ini sangat menghormati. Semua aja, ya. Kita punya sapi, mungkin punya kerbau, ya, kambing itu. boleh memberi tanda, tapi jangan sampai wajahnya dikasih tanda, lagi dengan api dicos itu kasih nomor di wajahnya, di pipinya, jangan. Ya. Sebagaimana nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. An Jabirin qala murra 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bidab batin. Qad usima yudakhinu man khirahu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la'anahu Allahu man fa'ala hadza. La yasimanna ahadun alwajha wala yadribannahu. Dari Jabir ia berkata, pernah di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas seekor unta yang wajahnya diberi tanda. Ya, tandanya itu alat-alat panas. Ya. Kalau kita pernah beli sapi Bali, ya, kalau sapi Jawa jarang ada tandanya alat panas itu, paling di telinganya saja. Sapi Bali ya, itu ada tandanya, nomornya. Ya. Tapi ini di wajah. Ya. Untanya melintas di depan Nabi. Nabi melihat ada tanda di wajahnya, yang mana tanda itu kan dengan alat pemanas. Ya. Nabi lalu bersabda, la'anahullahu man fa'ala hadza, la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribanna wa la yadribannahu. Semoga Allah ya melaknat orang yang melakukan demikian. Janganlah sekali-kali seseorang memberi tanda atau memukul pada wajahnya. Unta saja ya, diberi tanda atau dipukul wajahnya itu, pokoknya menyinggung wajahnya. Hewan, pada hewan saja Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah melaknatnya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala melaknat ya, siapapun yang menyakiti wajah. Ada pencuri, tangkap, kita pukul wajahnya, dilaknat sama Allah SWT. Ya. Kita sangat menghindari wajah. Siapapun itu. Jangan sampai wajah kita sakitin. Ya. Memberi tanda boleh, hewan pada punggungnya. Itu sudah kebiasaan. Ya. Tapi pada saat wajahnya beri tanda, dan itu kan menyakiti. Ya. Maka Rasulullah SAW marah dan mendoakan semoga Allah melaknatnya. Itu pada hewan, apalagi kepada manusia. Semoga kita dalam keadaan apapun ya, kalau ada kesalahan di pembantu kita, karyawan kita, dalam beri ikop, jangan sampai kita dalam keadaan emosi ya, sehingga kita menghindari yang namanya wajah. Sehingga kalau kita tidak emosi ya, menjadi wajah dalam mukul bagian yang lain pun kita tidak dengan cara emosi ya, dengan cara yang arif. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib sahabat Ismail Radio AM774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan break sesaat. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Anda masih bersama kami, AM774 kHz, Ismail Radio, Bahagia Bersama Al-Quran. Bahagia Bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, yang semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kita melanjutkan tentang bagaimana Islam memperlakukan budak. Dan Islam memperlakukan pembantu atau karyawan kita. Sahabat Ismail Radio, di pembahasan ini ya, ada bab khusus. Ya. Barang siapa yang menampar budaknya, hendaklah dia memerdekakan tanpa diwajibkan. Ya. Kalau kita cermati dari hadis-hadis yang kita baca tadi tentang bagaimana trik-trik Rasulullah SAW dalam ya membebaskan budak atau dalam rangka menghapus perbudakan, ini tidak sembarang trik. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita membahas sesuatu yang lain dulu ya. Nanti akan ada hubungannya dengan hal ini. Kalau di dunia marketing, mungkin ada sebagian pendengar ini yang punya usaha atau pernah jadi karyawan sales ya. Seseorang marketing ini harus pintar dan jeli. Pintar dan teliti menghadapi pasar. Tahu apa yang dibutuhkan konsumen. Karena konsumen ini kadang dia butuh dan bisa mengucapkannya. Saya butuh jam yang warnanya begini, saya butuh HP yang warnanya begini, harganya segini dan bentuknya kayak begini. Tetapi ada konsumen dia butuh sesuatu tapi tidak bisa mengucapkannya. Tidak bisa, belum bisa menggambarkannya. Ini marketing harus pintar sekali. Makanya di dalam dunia perhapian ini saling apa itu mengandalkan ya inovasi-inovasi baru. Dulu HP yang ponik-ponik ya, yang suaranya beda saja itu udah HP yang bagus. Ya. Di pikiran orang kan ada HP, ada kamera. Orang nggak berpikir bahwa dan kita tidak ada keinginan. Keinginan untuk agar HP ini gabung jadi kamera. Nggak ada keinginan. Ya. Tetapi marketing-marketing para pengusaha-pengusaha HP ini yang jago membuat sebuah produk yang masyarakat tuh nggak pingin, tetapi kalau produknya jadi sebenarnya dia butuh, oh ternyata ini yang saya butuhkan ya. Solusi ini yang saya butuhkan, akhirnya apa, buat produk HP ada kameranya, ada kameranya sekarang, makanya diserbu orang terus produk-produk begitu. Begitu juga dengan sebuah hukum ya. Kalau barang tentunya tidak terlalu sulit, tetapi untuk ya dalam kehidupan sehari-hari, aturan atau sebuah hukum di masyarakat ini susah sekali untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Nunggu kejadian baru kita musyawarah. Bahkan musyawarah pun nggak selesai-selesai. Karena setiap orang punya pendapat masing-masing. Ya. Punya pendapat masing-masing dalam menetapkan sebuah hukum. Kalau hukum itu adalah buatan manusia, ya. Buatan tokoh masyarakat. Tentunya agar disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing. Jadi nggak akan selesai. Hal sebuah hukum aturan itu kita yang bikin, yang kita bahas sendiri, nggak akan selesai sampai kapanpun, sampai nenek moyang ya, sampai anak cicit kita, dari nenek moyang sampai anak cicit nggak akan pernah selesai. Ya. Dan solusi orang punya solusi masing-masing. Ya. Belum tentu sesuai dengan yang lainnya. Begitu juga dengan perbudakan ini. Sepakatlah bahwa perbudakan ini bukan sesuatu yang baik. Tetapi orang nggak tahu solusinya, ya. Selama ribuan tahun nggak tahu, budak nggak tahu solusinya, yang tuannya juga nggak tahu solusinya. Bahkan orang yang arif, yang dermawan pada saat itu pun nggak tahu solusinya. Ya. Makanya cara Rasulullah SAW dalam membebaskan budak, ya. Dan motivasi pada sahabat-sahabatnya suruh memperlakukan baik terhadap budak. Ini udah ciri-ciri indikasi bahwa budak ini mau dibebaskan. Suruh baik ya. Bahkan turunlah ayat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa kita diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Dan yang paling baik di sisi Allah, menurut Allah adalah tentunya di sisi manusia, ya, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal dulu itu orang mengira wanita dan perempuan itu harus beda, nggak sama derajatnya, perlakuannya nggak sama. Lain bangsa harus beda perlakuan dan derajatnya, apalagi lain suku, apalagi lain kulit. Tetapi tiba-tiba Islam ini menyamakan, ini luar biasa. Orang belum ngeh, belum tahu, ya. Padahal ini yang dibutuhkan budak, yang dibutuhkan orang kulit hitam, yang dibutuhkan orang kulit putih, yang dibutuhkan. Tapi orang tidak tahu apa yang dibutuhkan. Islam beri solusi. Ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan, yang disabdakan Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsunya. Benar-benar dari bimbingan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana HP yang kita bicarakan tadi, pada saat ada HP, ya, ada kameranya, semua HP, ya, merek-merek lain harus mengikuti zaman, kalau enggak akan terhilang. Begitu juga dengan pada saat Islam beri solusi ini, ya, banyak ditentang oleh agama-agama yang lain, kelompok-kelompok yang lain, ya, orang-orang kafir menentangnya habis-habisan. Tetapi karena ini solusi, ya, yang dibutuhkan manusia, ada orang yang tidak ingin mengikuti karena gengsi, karena takut apa itu nggak punya budak, atau takut gimana, pokoknya takut keduniaan. Tapi lambat laut, lama kelamaan, suatu bangsa, suatu negara, kelompok harus mengikuti. Kalau enggak bisa ketinggalan zaman, kalau enggak bisa enggak laku. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan ini dari Islam, tidak, karena gengsi, tetapi sejatinya dia harus mengikuti. Walaupun 100 tahun kemudian baru dia mau mengikutinya. Bahkan kalau di Eropa itu 1400-an tahun, ya, setelah zaman Nabi baru mengikuti. Dalam jangka itu, ya, dikit demi sedikit baru mengikuti namanya penghapusan perbudakan, walaupun sampai sekarang masih belum sempurna. Ya. Budak disamakan dengan anjing, bahkan lebih rendah daripada anjing. Itu luar biasa. Ini Islam beri solusi. Bahkan menamparnya saja Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memerdekakannya. Menampar sebuah budak ini, ya. Ya. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memerdekakannya. Sebagaimana dalam satu hadis, Sami'tu Hilal ibn Yasafin yaqulu kunna nabi'u al-bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Fakharajat jariyah faqalat li rajulin syai'an. Falatamaha dhalika ar-rajul faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin. Alatamta wajhaha? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa malana illa khatimun. Falatamaha ba'duha. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu'tiqaha. Aku mendengar Hilal bin Sayyaf berkata, kami sedang menjual kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Lalu keluarlah seorang budak perempuan, lalu dia berbicara sesuatu kepada seorang laki-laki. Ya. Orang itu lalu menamparnya. Suwaid lalu berkata kepadanya, engkau menamparnya? Aku sadar bahwa aku salah satu dari 7 orang dan hanya ada 1 orang pembantu untuk kami. Orang 7 dengan 1 pembantu. Lalu salah satu di antara kami, di antara ketujuh itu, ya, ia menamparnya, memukulnya, salah satu di antara ketujuh tersebut. dan hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menyuruhnya untuk memerdekakannya, ya, sebagai kafarat, sebagai penebus kesalahan. Bahkan dari Ibnu Umar, ya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama 'abdahu aw durbahu haddan lam yatihi fakaffaratuhu idquhu. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menampar budaknya atau memukulnya sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka tebusannya adalah merdekakannya. Ya. Jadi ada ikob bagi tuan budak saja, ya. Kalau sampai kita salah memperlakukan, contohnya dia kita tuduh berbuat salah, lalu kita memukulnya, ya, atau menamparnya, ternyata dia nggak salah, maka kafaratnya adalah disuruh untuk memerdekakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita dianjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap budak, ya, apalagi terhadap orang yang membantu kita. Tidak menyakitinya, ya. Bagi Ismail, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya hadis-hadis tentang ini, pembahasan tentang ini masih banyak sekali, ya, tentang budak. Nanti bagaimana cara mengkhisos juga dan sebagainya. Ya, ini semakin lama, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita bahas, semakin hati-hati kita dalam perlakukan orang yang mungkin status sosialnya di bawah kita. Ya. Karena kita dituntut untuk berlaku baik kepada siapapun. Dalam ini adalah kepada budak, apalagi kepada yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memberi solusi. Ya, memberi solusi dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita laksanakan dan kita contohkan kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dan menyuruh para sahabat untuk berbuat baik dan sahabat mencontohkan kepada yang lainnya. Ya, bagaimana cara memperlakukan, ya, pembantu atau budaknya. Ya, dengan demikian diharapkan kehidupan kita di rumah, ya, ini lebih nyaman pada saat rumah kita tinggal, ya, lebih yakin. Karena apa? Mungkin pintu kita kunci, kita hitung gitu kan, dan kebiasaan tertib dengan membantu kita dan sebagainya, sehingga tidak ada zon-zon, ya, tidak ada prasangka yang buruk, ya, jangan sampai kita prasangka yang buruk sehingga itu menyakitkan atau bisa menyakiti hati kita, ya, kehidupan kita was-was terus, ya. Dan ini tadi sudah diberi solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan sehari-hari para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp dan juga bisa menelpon di nomor 0852-62774-774. Tapi pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memukul anak dan istri? Kalau boleh, apa yang hendak dipukul dari hamba Allah di pasar minggu? Iya. Baik sekali pertanyaannya. Bolehkah memukul anak dan istri? Ya. Ini kelihatannya sesuatu yang remeh, tapi ini sangat penting dalam dunia pendidikan, ya. Ini sangat penting dalam rangka kita mendidik anak dan istri kita, bahkan murid-murid kita. Dari hadis yang kita baca tadi, ya. Di antaranya adalah hadis idza daraba ahadukum khatimahu falyajtanibi alwaj, bila engkau memukul salah seorang dari pelayanmu atau pembantumu, hendaklah dia menghindari mukul wajah, itu kan. Atau kalau engkau memukul ya apa itu pembantumu, oh memukul istrimu, jangan samakan dengan memukul pembantu perempuanmu, dan lain sebagainya. Hadis yang kita bacakan tadi itu boleh memukul tetapi di situ dalam rangka pendidikan, ya dalam pendidikan agar tidak apa itu melakukannya lagi, agar jera atau lain sebagainya, tetapi dilarang wajah. Tentunya kalau orang dilarang mukul wajah berarti boleh bagian yang lain, tapi jangan yang terlalu keras ya, sampai bikin cacat atau malah bikin apa ya, nggak takut pada kita. Dan tentunya dalam memukul ya, dalam ilmu pendidikan mukul itu harus ada target. Kalau saya pukul kayaknya berubah apa tidak. Dan tidak boleh sering-sering. Tidak boleh sering-sering. Anak itu kalau sudah setiap salah kita pukul, setiap salah kita pukul, akhirnya patung salah, ah paling dipukul gitu. Jadi bandel. Kadang ya, kadang mukul. Tapi itu pun kadang-kadang mungkin pantatnya atau kakinya, tapi jangan sampai cedera. Itu aja. Apalagi istri tentunya lebih hati-hati, lebih hati-hati lagi. Kecuali memang salah fatal itu ya. Fatal. Memukul bukan memukuli lah ya. Memukul. Mukul itu suan sekali mungkin, kali dua kali. Dalam keadaan sadar nggak boleh wajah. Kalau kita nggak tahu ini, hukum ini bahaya. Pada saat kita marah, kita bukan memukul, tapi memukuli. Beda lagi. Memukul dan memukuli. Kalau memukuli itu dengan cara bertubi-tubi, ya, karena emosi. Bahkan cenderung ke wajah biasanya. Sebagainya petinju memukuli lawannya. Boleh memukul, tetapi harus ada target dan hati-hati. Ya. Sebagian dalam hadis yang kita bacakan tadi, pada saat Rasulullah SAW menyampaikan, targetnya apa? Sahabat sadar. Ya, sadar, dan pembantu atau budak ini juga ngerasa, oh ternyata sangat arif ya hukumannya, tidak penuh dengan emosi dan sebagainya, sehingga dia sadar. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Ya. Allah SWT. Baik, demikian jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustadz, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Nani. Ya, saya pernah kerja, atasan saya pelit berbagi ilmu. Saya suka curi-curi ilmunya. Akhirnya sedikit-sedikit saya bisa juga. Waktu beliau mau pensiun baru diturunkan ilmunya ke saya. Dari pengalaman ini saya selalu mengajarkan apa yang saya bisa ke teman-teman. Sekarang saya sangat mengharapkan para Ustadz bisa dengan ikhlas mengamalkan ilmunya, terutama untuk yang miskin ilmu seperti saya. Syukran jazakumullah khairan. Ya, ini motivasi belajar. Motivasi belajar. Motivasi belajar. Apalagi karyawan ya. Karyawan itu jangan sampai kerjanya itu aja kayak robot tidak, tapi harus dia belajar yang lainnya. Sehingga apa? Pada saat dia pensiun atau jadi karyawan pun bisa meningkat karirnya. Itu dalam dunia pekerjaan, apalagi dalam dunia sehari-hari, hukum sehari-hari tentang adab tentunya ya. Ini sangat berkaitan dengan hukum Islam. Lebih-lebih kita harus semangat belajar. Agar apa? Pengetahuan kita bertambah. Kalau pengetahuan kita bertambah, sikap kita akan berbeda. Beda orang pintar dengan orang bodoh, beda Pak bersikap Bu ya. Cara bersikapnya beda. Cara menghadapi anak, cara menghadapi pembantu beda tentunya. Orang yang ngerti agama dengan orang yang tidak ngerti agama. Sehingga pembantu-pembantu itu atau karyawan akan merasakan beda ya kalau bosnya orang Islam dan bosnya orang kafir, cara ngomongnya gitu. Kami punya pembantu. Dulu pada saat kita bertahun-tahun di orang kafir, dia cerita, oh, ngomongnya udah luar biasa menyakitinya itu kan. Padahal dia orang terpelajar, ya, dosen, ada S2, S3, tapi karena nggak ngerti Islam, ya, nggak ngerti agama, karena agama yang mengatur adab cuman Islam aja, ya kan? Maka tentunya beda. Diharapkan di situ, tadi Ibu yang sedepok motivasi kita, ya, agar belajar, terus belajar, agar meningkat keilmuan kita, sehingga sikap kita pun juga lebih baik dari hari ke hari. Mungkin itu ya. Terima kasih. Taib, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan, Zat? Ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa perbudakan itu bukan produk Islam, ya. Dan Islamlah, ya, yang memelopori untuk menghapus perbudakan. Dan Islamlah yang melopori agar kita lebih santun baik terhadap bawahan kita. Ya. Dan sesungguhnya in akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di sisi Allah tentunya di sisi kita dalam menyikapi kehidupan sehari-hari adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana kita menghormati orang karena akhlaknya, ya, bukan karena sukunya atau bukan karena warna kulitnya. Itulah Islam, ya. Sehingga kalau kita mengamalkannya, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih enak, ya. Teman kita lebih banyak, ya. Insya Allah begitu. Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita menjaga, ya, saudara-saudara kita, bawahan kita, karyawan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal M.A.F.L.A. Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian rutin bersama beliau, yaitu setiap Kamis pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebih mohon maaf, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.